Begitu banyak aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya. Sering membuat kita tidak sempat menyegarkan dan membersihkan diri dari kuman. Karena itu, pakai Softees Wet Wipes untuk menyegarkan harimu. Tisu basah yang tebal mengandung ekstrak aloe vera dengan formula tanpa alkohol, membersihkan kotoran dan aman untuk kulit, menjaganya tetap lembab dan lembut. Softees Healthy Clean dengan ekstrak green tea yang menyegarkan. Softees Natural Glow, perpaduan ekstrak lemon, lili, dan peach. Softees Antibakterial, dengan triclosan, efektif membunuh kuman 99,9%. Softees, fresh up your days. Another quality product by Softex Indonesia.